Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi idza arada min ibadi khairan ista'malahum fima yurdih fasolatullahi wasalamuhu ala habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala ta'atika wa a'inna ya rabbana ala husnil mu'amalati bika wa'inna ya rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana wa ya ghafirad dhunubi ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. Nas'aluka ya Rabbana al-jannata wa na'udzubika ya Rabbana min sakhatika wan nar. Allahumma ya Rabbana ba'id bainana wa baina khatayana kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan para hamba-hamba pilihan Allah, di antara hamba-hamba yang lalai, Allah telah memilih kita pada saat ini, detik ini, untuk bisa berkumpul di sini. Dan semoga seperti lahir kita ini dipilih oleh Allah, maka semoga batin kita benar-benar menjadi batin-batinnya hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga seperti Allah mudahkan lahir kita untuk khusyuk hadir di tempat mulia ini. Semoga hati kita juga menjadi hati yang bisa hadir di dalam kemuliaan. Dan semoga seperti Allah memudahkan kita memasuki tempat baik, tempat mulia, Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Dan Allah menerima amal baik yang kita lakukan. Dan semoga itu semuanya menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa. Dan seperti yang dijanjikan melalui lidah Rasulullah, dengan kebaikan akan terhapus dosa. Dan jika Allah menghendaki hamba-hambanya yang berdosa untuk diampuni, maka Allah akan giring hamba tersebut kepada kebaikan dan kemuliaan. Setiap saat kita melakukan kesalahan, setiap saat kita melakukan dosa, akan tapi sungguh maha kasih Allah, pun demikian kita masih dipanggil oleh Allah, dibawa oleh Allah, dimudahkan oleh Allah ke tempat mulia ini. Semoga ini benar-benar muqaddimah perkumpulan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum baca kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, seperti biasa kita akan hadirkan satu atau dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diringkas dari kitab Sahih Bukhari, diringkas oleh Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-174 yang diriwayatkan dari An Rafi ibn Hudayj. An Rafi ibn Hudayj rahimahullahu taala, dari Sayyidina Rafi ibn Hudayj rahimahullahu taala, sami'an Nabi, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi bercerita. Sami'an Nabi yaqul al-humma, demam, min fawri jahannama, dalam riwayat min fawhi jahannama, dalam riwayat min fawhi jahannama, maknanya sama. Demam yang dirasakan oleh seorang hamba ini dari hembusan neraka jahannam. Fabruduha ankum bil ma'i, maka dinginkanlah dengan api. Para ulama memahami tentang humma, demam. dianggap itu adalah satu penyakit yang akan menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa. Dan yang namanya humma demam itu satu penyakit yang menyeluruh. Jika seorang hamba merasakan demam, maka semua anggota tubuh itu merasakannya. Artinya dengan begitu tidak ada dari anggota tubuh yang tersisa. Sehingga dengan begitu ini menjadi sebab diampuni semoga anggota tubuh. Kalau orang sakit mata, yang sakit matanya, jempolnya masih aman-aman saja. Jika orang sakit batu hanya di dadanya, kepalanya enggak ada masalah. Tapi kalau sudah demam merata semuanya. Sehingga banyak para kekasih Allah kalau kena demam bersyukur. Karena apa? Merasuk ke semua anggota tubuhnya. Karena mereka sadar kalau mereka banyak melakukan dosa, sehingga dengan penyakit yang diberikan ini akan menjadi sebab dihapus dosanya. Bahkan dikatakan itu bagian daripada siksa neraka. Artinya siapapun dari ahli iman yang sudah merasakan demam, artinya apa? Siksa nerakanya dikurangi saat itu sudah. Jadi dibayar dengan demam yang dirasakan. Maka terimalah demam. Terimalah demam. Bukan berarti kita mencari demam. Maka di saat kita mendapatkan demam, rasa sakit, hendaknya langsung menghadap kepada Allah supaya kita tidak biasa mencaci Allah atau tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh para kekasih Allah, semua penyakit, hanya demam ini adalah penyakit yang menyeluruh. Bahkan penyakit-penyakit yang lainnya pun kadang-kadang harus minta tolong dengan demam. Orang itu jatuh itu adalah sebelum sakit yang khusus demam juga. Bahkan penyakit demam ini benar-benar, bahkan sebagian para dokter mengatakan, kita membaca dalam cerita kedokteran di Arab, bahkan demam ini juga satu marhalah ya, satu masa. Dengan demam itu akan dihilangkan bermacam-macam penyakit yang melebihi daripada obat itu sendiri. Bahkan sebagian penyakit itu ditandai sembuhnya dengan demam. Kalau sudah demam, ini berarti mau sembuh. Di sini disebutkan bahasanya demam itu dari jahannam. Maka kalau sudah orang kena demam itu dikurangi siksamu di neraka jahannam. Bersyukurlah. Tapi kita merasakan panas itu bagaimana perilaku kita? Apa yang kita lakukan di saat kita merasakan panas? Nabi mengatakan, fabruduha, dinginkan itu, bilma'i, dengan air. Mungkin kita ada yang namanya di kompres dan sebagainya, atau diguyur dan sebagainya. Dan memang ada penemuan medis baru bahwasanya jangan sampai kena sentuhan air dan sebagainya. Itu tidak semua demam ternyata. Karena memang jenis demam tertentu tidak boleh sentuhan air. Tapi secara umum air akan berfaedah untuk penyakit demam. Jadi kalau seandainya kita menemukan cetusan atau penemuan para dokter yang mengatakan orang demam tidak boleh bersentuhan dengan air, itu tidak bertentangan dengan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kena demam disiram air, kalau demam disiram air, karena apa? Ternyata demam itu bermacam-macam. Jadi ada demam bermacam-macam disebutkan. Jadi ada jenis demam, dan ini adalah demam-demam. Ada demam yang karena penyakit lain. Maka itu kalau demam karena penyakit yang lainnya, maka dengan begitu yang diobati adalah penyakit yang lainnya, sehingga demam itu akan hilang. Akan tapi demam yang datang itu kalau dikasih siraman air akan hilang. Ini kan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh apa yang disampaikan Nabi tidak akan bertentangan dengan penemuan baru. Jika ada dokter yang mengatakan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahasanya dokter itu mutlak salah, tidak. Barangkali ini yang dideteksi, apa yang didiagnosa atau yang ditemukan oleh sang dokter ini adalah jenis demam, bukan yang dibicarakan demamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul minta untuk disirami dengan 7 ember karena begitu panasnya. Dan para ulama mengimbau kalau kita lagi mengkompres dan sebagainya itu, mengucapkan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim sambil menempelkan itu, wasadaqa Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim ingin ngobati. Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah ushadaqa Rasulullah, Rasulullah benar. Pernah nyuruh nyiram air semoga sembuh itu demam. Ini adalah tentang demam. Kemudian sampai dalam satu hadis tentang seorang muslim itu dengan muslim yang lain itu dalam kepersaudaraannya itu, dalam kebersamaannya itu seperti satu tubuh. Kalau tubuh itu sakit, satu yang sakit semuanya ikut merasakan kayak demam. Jadi kalau kita sakit satu saja, yang lain ikut merasakan. Dan hendaknya kaum muslimin itu seperti itu. Di situ ada mencontohkan Nabi seperti humma. Jadi humma itu yang merasakan. So, humma itu adalah penyakit merata, menyeluruh. Sehingga kalau ada orang digambarkan oleh Nabi, seorang muslim itu hendaknya dalam kebersamaannya itu seperti satu tubuh kalau sudah kena demam merasakan semuanya. Jadi apa hubungannya dengan demam ini? Memang secara ini, Nabi berbicara tentang persatuan, tidak ada hubungannya dengan demam penyakit. Akan tapi maknanya adalah para ulama pensyarah hadis menghubungkan antara demam itu dengan kebersamaan. Artinya apa? Hendaknya memang kita itu di dalam kebersamaan itu seperti orang punya demam. Dan demam itu sendiri adalah penyakit yang jadi gambaran Nabi loh. Kalau mana ijaz ilminya. Omongan sabda Nabi itu mesti ada makna. Kenapa kok contohnya tidak sakit gigi, tapi kok demam misalnya? Maksudnya itu, kenapa kok contohnya demam? Kebersamaan kita ini, di antara kita ini, digambarkan seperti satu tubuh, kalau demam, lihat, rasakan semuanya. Matanya susah tidur, semuanya enggak enak kalau sudah kena demam. Jadi, waktu Nabi membuat contoh ini, kalau dicermati memang contoh dasar, penyakitnya demam. Demam itu ya itu tadi, dirasakan semuanya. Dan banyak yang dihadirkan Nabi itu, satu contoh itu betul-betul detail dalam menggambarkannya Nabi SAW. Seperti beberapa waktu yang lalu kita menceritakan tentang seorang yang rakus. Orang rakus mungkin bisa menggambarkan seperti binatang. Binatang apa? Kerbau. Kerbau rakus. Atau apa lagi? Tapi Nabi menggambarkannya orang rakus tidak seperti itu. Menggambarkan seperti madibani ja'iani. Tidaklah dua serigala. Serigala sendiri sudah rakus. Ja'iani lapar. Ursila dilepas. Fihonamin di gerombolan kambing. Nih. Jadi Nabi menggambarkan itu detail. Seperti ini masalah demam. Jadi kebersamaan kita itu hendaknya kalau yang satu sakit, yang lain harus ikut merasakan sakit. Jadi begitu dekatnya kita. Jangan sampai tetangganya kelaparan, kita masih membuang makanan. Tetangganya sakit, ternyata kita nyantai-nyantai, tidak pernah peduli. Jadi contoh yang dihadirkan Nabi SAW tentang kebersamaan kita ini hendaknya seperti tubuh yang satu itu, kalau sudah merasakan demam, akan merasakan semuanya. Neraka Jahannam ada lanjutannya hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, kita lepaskan demam. Demam adalah urusan dunia. Yang kena demam semoga sembuh, dan demam yang dirasakan menjadi sebab penghapus dosa. Sekarang kita bicara tentang Jahannamnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, narukum, apimu, api yang selama ini kau pakai untuk menggoreng, memanasi kompor, memanasi mie, apa-apa saja yang kau gunakan untuk membakar. Api duniawi itu min sab'ina juz'an min nari jahannama. Satu bagian daripada 7 bagian api neraka jahannam. Jadi api neraka jahannam dibagi 70. Satunya adalah jadi api dunia. Kila ya Rasulullah ingkanat lakafiyah. Ya Rasulullah, seandainya nanti di akhirat itu orang yang bermaksiat itu dibakar dengan api dunia saja sudah cukup. Coba. Allah membuat bara, ada besi nyala, kompor, wah nyala. Orang dimasukkan ke situ saja sudah cukup untuk menghukum manusia. Jadi sahabat Nabi ngomong, api dunia saja ya Rasulullah kalau dijadikan untuk menghukum sudah sangat cukup. Begitu beratnya api itu. Nabi mengatakan menambah, faddalat 'alaiha bi 69 juz'an. bahkan lebih dari itu. 69 kali lagi panasnya. Jadi gak cukup, gak sampai itu. Kalau kamu bilang cukup, memang benar bagi orang yang sadar. Tapi ternyata tidak sampai situ, 70 kali, 69 kali lagi panasnya itu. Bagaimana keadaan? Kulhunna mithlu harriha. Jadi setiap tambahannya seperti panasnya saat ini. Panas di dunia ini semua dikumpulkan, ditambah lagi itu baru naik. Ditambah lagi panasnya, ditambah lagi sampai 70, itu baru panas api neraka jahannam. Kemudian kita membaca tentang neraka, neraka, neraka, neraka, macam tingkatan neraka. Ada nanti neraka dingin. Neraka kok dingin? Zamharirah. Ada neraka yang dinginnya dingin. So. Bagaimana orang diseksa di neraka yang dingin? Kalau kita bayangkan, Masya Allah. Namanya hukuman, ya hukuman. Oh, kita itu kena suhu 105 derajat aja waktu kemana itu kebingungan dia. Ditambah lagi, suruh hidup di kulkas saja 1 jam. Dinginnya eksa. Jadi neraka yang dingin banget. Neraka dingin banget. Oh dinginnya, jangan mau, oh dingin enak. Gak ada pemanas di sana. Gak ada pemanas, gak ada jaket, gak ada ini, awas. Seksa itu, jangan main-main. Saya bayangin kalau saya lagi kena hujan itu menggigil saja sakitnya luar biasa. Bagaimana harus mencebur ke tempat tersebut, na'udzubillah. Dan neraka jahannam juga begitu panasnya. Dan tidaknya berita tentang neraka bukan hanya sekedar cerita yang kita baca lalu kita fahami dengan akal, tidak akan tapi kita merasakan dengan hati kita. Begitu menyeramkannya, begitu mengerikannya neraka jahannam yang panas yang kayak begitu. Maka jangan main-main neraka. Ada orang main-main neraka jahannam. Main-main subhanallah, neraka bikin main-main. 1 menit di neraka saja tidak akan mampu kita. Jangankan 1 menit di neraka. Makanya jangan main tentang takutlah kepada Allah. Dosa sekecil apapun, kalau kita tidak diampuni oleh Allah saat ini di dunia, maka akan kita temui dosa tersebut di akhirat dan kita akan merasakan neraka jahannam. Kita akan merasakan neraka tersebut. Dan jangan main-main. Sebagian orang mengatakan kita itu selagi ahli la ilaha illallah, nanti bakal masuk surga pada akhirnya. Mengentengkan surga sendiri, khawatirkan tidak ada iman. Mengentengkan neraka, tidak ada iman. Mengentengkan neraka dikhawatirkan tidak ada iman. Bahkan para ulama mengatakan termasuk murtad yang mengentengkan neraka. Apa sih neraka? Saya mau masukin neraka. Oh, murtad. Karena neraka itu hukuman Allah dan murka Allah di situ. Suruh bayangin saja. Kalau seandainya di dunia saya dikasih duit 10 juta, 100 juta. Mau disetrika 1 menit saja punggungnya gimana? Yuk? Rasanya kayak apa? Setrika punggungnya 1 menit saja. Yes. Allah. Lah kau masih main-main neraka. Kita berdosa, kita pernah melakukan kesalahan. Dan alhamdulillah Allah Maha Kasih, tinggal tobat saja, pokoknya jangan sombong dengan dosa, selesai. Jangan sombong dengan dosa, sebesar apapun dosa yang pernah kau lakukan, ketahuilah asalkan kau menyesal, tidak sombong dengan dosamu, dosa akan mengecil dan hilang diampuni oleh Allah. Ya jadi masalah ngentengin dosa, apalagi ngerti ini dosa gede, dosa gede. Ini biasanya santri itu. Minal kabair dosa gede, minas shagair dosa kecil, dosa kecil. Ngentengin dosa kecil, coba biarpun kecil masuk neraka. Berapa hari di neraka? 1 menit saja neraka jahannam, ayo kalau mau. Kenapa tidak lebih memilih bertobat saja daripada mengentengin dosa? Ada sebagian mengatakan dosa kecil. Melihat begini dosa kecil. Kalau tidak diampuni Allah masuk neraka. Melihat aurat, melihat ini. Sering gampang ngentengin dosa kecil. Tidak ada dosa kecil bagi orang yang meremehkan dosa. Dosa yang diremehkan menjadi gede. Dan tidak ada dosa besar bagi orang yang bertobat kepada Allah. Bayangkan hadirkan neraka-neraka. Katalah serem, mengerikan. Tidak ada yang bisa menolak. Kalau sudah diceburkan, diceburkan saat itu. Dan tidak ada kematian di situ. Kalau di neraka, kalau di dunia orang kemasuk, kebakar, mati, selesai. Tapi di sana tidak. Tidak hidup, tidak mati. Tersiksa terus, tersiksa terus, tersiksa terus. Para ulama menulis tentang buku tentang neraka, sifat-sifat neraka. Agar kita faham sifat neraka. Dan neraka selalu menyeru mimahan min mazid, mana lagi, mana lagi, mana lagi. Enggak penuh-penuh, terus. Terus diisi oleh ahli neraka, ahli neraka. Jangan mengentengkan tentang neraka. Jangan guyonan tentang neraka. Takutlah kepada Allah. Jangan berhujah di saat Anda melakukan kesalahan. Ada pintu tobat, kenapa lebih senang berhujah? Ini kebiasaan manusia sombong. Sudah salah berhujah. Kenapa tidak langsung mengatakan astaghfirullah, ampuni aku ya Allah, beres. Menyesal. Karena berhujah. Yang ngajak berhujah itu iblis. Kenapa? Kalau sudah berhujah tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau sudah tidak diampuni oleh Allah, jadi temannya iblis, senang. Makanya sudahlah, kalau Anda melakukan dosa sekecil apapun, jangan berhujah. Ini kecil. Kalau gede, jangan berhujah. Ataupun dalam keadaan apapun, jika Anda melakukan kesalahan, tinggal memohon ampun kepada Allah. Jangan cari pembenar. Sekarang kita mencari pembenar, Masya Allah. Takutlah kepada Allah neraka. Kalau sudah di neraka, bagaimana keadaan neraka? Jahannam. Jika minta minum pun, kalau dikasih minum, panasnya akan menjadikan usus kita itu putus. Diminum langsung tembus ke bawah. Masya Allah. Neraka, neraka. Takutlah. Akan tetapi sungguh Allah Maha Kasih. Siapapun yang sadar akan neraka, maka ketahuilah. Lalu takut kepada hukuman Allah, kemudian segera memohon ampun kepada Allah, langsung membaca dengan hatinya tentang dosa-dosa masa lalunya. Dihadapkan kepada Allah, ya Allah aku pernah melakukan ini, ampuni aku ya Allah, ya Allah aku punya dosa begini, ampuni aku, mudah. Akan diampuni Allah, Allah. Tapi dia itu manusia yang sombong dengan dosa yang banyak berhujah, tidak akan diampuni. Bagaimana akan diampuni berhujah? Kita dengan zat yang maha agung, dengan sesama manusia saja Anda tidak senang kalau orang berhujah. Sudah salah kurang ajar, kan begitu? Salah itu minta maaf. Coba, kita tuh satu martabat loh ya manusia ini. Satu martabat ini artinya apa? Kita dengan, Anda dengan kami sama martabatnya manusia, makhluk-makhluk. Kalau ada orang berbuat salah kepada Anda, lihat, sudah bersalah berhujah, enak atau tidak? Sudah salah, tinggal nyesel minta maaf, kan beres. Kita dengan sesama manusia saja enggak pantas berhujah kalau melakukan kesalahan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung? Lebih dari itu, lihat, Allah Maha Pengampun. Kalau manusia mungkin kita mengaku mohon maaf, mungkin dia emosi masih dihukum kita. Tapi Allah tidak. Selagi kita serius dalam memohon ampun sebesar apapun dosa yang engkau lakukan, ingat, ingat Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Syaratnya bergegas dan bergegas. Bahkan tidak perlu nunggu esok hari. Sebab esok hari belum tentu bagianmu. Kenapa? Nanti malam bisa saja malaikat Israel datang kepadamu. Kenapa harus nunda tobat sampai esok hari? Lihat neraka itu, lihat. Neraka panas dan neraka jahanam kayak apa? Sadarlah semuanya. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, ketahuilah akan dihitung. Jika belum diampuni saat kita ada di dunia, akan tampak saat di alam barzah. Bahkan nanti yang mengerikan lagi, jika dosa itu tampak di saat kita berada di padang mahsyar. Sehingga dosa itu akan membebani seorang hamba di saat menyeberang siratul mustaqim, pasti akan kecantol dan jatuh ke neraka jahannam. Sebab siratul mustaqim terbentang antara surga dengan neraka jahannam. Akan tapi bagi hamba yang sudah diampuni dosanya oleh Allah saat di dunia, maka dosa itu tidak akan tampak di alam barzah, dan dosa itu tidak akan tampak di padang mahsyar, dan dosa itu tidak akan membebani perjalanannya menuju surga Allah. Maka dia meluncur seperti kilat. Kenapa masih mau berhujah, ya hamba Allah? Kalau engkau melakukan dosa, segera minta ampun, ya Allah, ampuni aku, ampuni. Selesai, nyesel, menangis, selesai. Maka fahami hukuman Allah, neraka. Dan memohon, dijauhkan dari neraka juga pendidikan dari Allah dan Rasulnya. Nabi mengajari doa, Allahumma nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita disuruh oleh Allah, Rasulullah, diajari untuk minta surga dan agar dijauhkan dari neraka. Dalam hadis na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Kita diajar Rasulullah dalam hadis sahih untuk minta perlindungan dari neraka, dari siksa kubur. Ada orang yang ingin neraka ini, apa yang ingin neraka? Saya tidak takut dengan neraka, saya hanya takut kepada Allah. Sudahlah, jangan kelantur kalau ngomong. Sok gayanya sok sampai ahli tasawuf paling tinggi, sudah wali kutub begitu. Ini ngomong bahasa yang tidak difahami oleh orang. Kita disuruh minta perlindungan dari neraka kok. Ada bahasa muluk-muluk. Kalau ada seorang wali seperti Rabi'ah dan sebagainya, aku menyembahmu ya Allah bukan karena aku takut kepada api, tapi karena aku menemukan engkau adalah zat yang disembah, maka aku sembah engkau. Ini kalimatnya seorang besar seperti Rabi'ah Adawiyah. Dan hakikat beliau menyembah Allah dengan sungguh-sungguh ibadahnya. Ini hanya ngaku-ngaku doa. Aku tidak takut dengan neraka, akan tapi aku takut kepada Allah. Tapi kok masih kurang ajar terus kamu ini? Ini ada tasawuf palsu ini. Yang hanya senangnya cerita, ibadahnya enggak ada. Ngobrolnya berjam-jam sampai pagi, enggak sholat jam subuh berjamaah. Tahajud yang enggak ada. Nah ini. Seorang ahli tasawuf adalah orang yang sangat dekat kepada Allah. Takut melakukan kemaksiatan. Sehingga apa? Dosa kecil bagi seorang sufi seperti dosa gede. Kalau kita mungkin menangis, baru dengan dosa gede. Tapi dosa kecil mungkin ngendengin tadi. Tapi kalau sufi yang sesungguhnya, dosa kecil bagi dia adalah seperti dosa gede. Dosa kecil seperti dosa gede. Masya Allah. Bahkan sebagian ditemukan barakah kasih Allah. Ditanyakan kenapa kau sering menangis. Aku mengingat dosaku 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu. Apa dosamu 50 tahun yang lalu? Suatu ketika aku lagi ke rumahnya seseorang. Aku dikasih hidangan makanan. Dan makanan itu rupanya daging. Dan daging itu ada gajihnya. Aku makan daging ada gajihnya. Sehingga waktu saya cuci tangan saya itu adalah tidak bisa bersih minyaknya. Sambil berjalan aku tempelkan, aku ngambil sambil berjalan. Rumah dulu tuh, rumah orang Arab tuh kan pakai tin, pakai tanah liat. Sehingga aku menyewel tanahnya tetangga saya, lalu saya gosok ini, baru aku sadar kalau itu tanahnya orang. Aku ingat terus itu. Lalu ditanya, apakah kau, kenapa tidak minta maaf kepada orang? Aku sudah minta maaf. Dan sudah minta maaf, kenapa kau pusing? Sudah minta maaf kok, kenapa? Dimaafkan, dimaafkan. Lah sudah dimaafkan, kenapa kamu masih ingat sampai 50 tahun? Bukan masalah itu. Akan tapi yang aku sadari adalah begitu kurang ajarnya. Kok bisa saya lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Khawatir dihukum oleh Allah gara-gara lupanya sesaat itu. Jadi kadang-kadang dosa kecil itu bagi kekasih Allah itu dianggap dosa gede. 50 tahun masih ingat loh. Padahal hanya tanah liat. Jadi rumah itu dari tanah. Sambil berjalan karena gak enak tangannya, lalu mak colek begitu. Sebelum dalam kisah lain itu, habis genduri, habis hadir rumahnya tetangganya, makan enak, ada selilit nyangkut di giginya, akhirnya bingung, akhirnya pagernya orang, kayu gini, gara-gara pager bisa masuk neraka loh ya. Subhanallah. Jadi kalau orang sudah takut kepada Allah dengan dosa kecil seperti dosa gede, yang jadi masalah adalah orang yang tidak takut kepada Allah melakukan dosa seperti tidak pernah punya dosa. Sudahlah selesai. Hari ini kaidah kita adalah jangan banyak berhujah. Selesai. Allah maha luas dengan pengampunnya. Kenapa daripada berhujah? Langsung saja kepada kepada Allah. Ya Allah, aku akui itu salah. Tidak usah cari ulama. Adakah ulama yang mengatakan halal? Wah, ini alamat kesombonganmu sudah. Kalau sudah dikatakan ulama haram, sudah. Saya istighfar. Kalau ternyata nanti ada ulama yang mengatakan tidak haram, ya alhamdulillah. Saya tidak dosa. Yang penting saya istighfar. Jangan-jangan benar omongan ulama yang mengatakan itu haram. Adakah sesuatu yang menurut ulama haram, ini tidak. Menurut ulama haram, ini tidak. Di saat mendengar omongan ulama itu haram, astagfirullahaladzim, saya harus aku hindari. Selagi ulama sebagian mengatakan haram, sebagian tidak, lebih enak aku mengikuti yang haram. Jangan-jangan benar itu haram, nanti aku takut dihukum oleh Allah. Ini kan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang mengentengin dosa dan sebagainya. Ingat, jangan berhujah. Kalau anda melakukan dosa, segera menghadap kepada Allah, dan itulah yang ditunggu-tunggu oleh Allah. Bahkan Allah menyeru setiap pertengahan malam, setiap sepertiga akhir malam, Allah menyeru, hal min mustafirin fa'afirullah. Mana yang minta ampun kepada aku, akan aku ampuni. Diseru lah kalau kita masih membangkang. Lah kalau kita masih berhujah, mau kemana? Berhujahnya dulu, repot benar, gitu-gitu, haram, dikit-dikit haram, sudahlah. Istighfar, selesai. Minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Baik, sampai di sini saja insyaAllah. Kita langsung kepada kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah. Sudah selesai hikmahnya. Tinggal murasalah ini. Catatan-catatan surat-surat Ibn Athaillah As-Sakandari yang diberikan kepada orang-orang yang dicintainya. Dan tidak dikumpulkan sebagai bab hikmah. Di antaranya adalah qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain ila an qal wal mustaghal bihi ayyuhal muridu as-sadiqu. Sesuatu yang hendaknya menyibukkanmu, al-mustaghal bih, yang kau sibuk dengannya, sesuatu yang hendaknya engkau tekuni, wahai ayyuhal murid, wahai murid, peringatan, Ini anggap saja suratnya Ibn Athaillah As-Sakandari kepada kita yang sudah belajar berapa tahun di sini. Wahai murid, sesuatu yang hendaknya kau kerjakan adalah walladhi ahbabtah, yang selama ini engkau mengaku mencintainya. Semua mengaku ahli iman. Semua mengaku ke ahli iman. Ngaku, kalau sudah mengaku ahli iman itu adalah selalu mengaku dengan lisannya ahli iman adalah senang sholat malam. Kan itu? Ahli iman sholat senang sedekah. Ahli iman adalah jauh dari maksiat. Ahli iman adalah senang puasa. Ahli iman senang kebaikan. Ahli iman. Sekarang pertanyaannya, terlepas dari ibu melakukan atau tidak, atau bapak melakukan tidak, Anda orang beriman, lalu ditanya, Anda senang tidak dengan sholat malam? Biarpun tidak sholat, karena kerjaannya orang soleh. Coba, Anda yang anggap, kalau paling yang tidak pernah sholat malam saja. Kalau orang punya iman, yang tidak biasa sholat malam, dia ingin bisa sholat malam. Lah kamu itu as-salik, murid yang katanya rindu kepada Allah. Berarti kalau rindu kepada Allah, akan rindu kepada sesuatu yang menjadi sebab sampai kepada Allah. Baik engkau sudah melakukan atau belum melakukan. Kita ingin bisa bersedekah. Kalau dalam riwayat disebutkan hadisnya orang yang melihat orang kaya. Hadis Nabi menceritakan tentang kalau ada satu orang melihat orang kaya, lalu dia ingin melihat orang kaya, yang orang kaya itu ahli sedekah, dermawan, berbuat baik. Lalu orang fakir tersebut rindu ingin jadi seperti orang kaya. Lah kok enggak kaya-kaya? Maka dia mati sudah mendapatkan pahalanya orang kaya. Makanya kalau ingin tuh ingin yang baik. Cuman kalau orang tidak punya iman, itu diajak menginginkan kebaikan pun berat, apalagi ada hubungannya dengan dunia. Maka kadang minta, ya Allah jadikan saya orang dermawan saja. Doa begitu enggak berani, takut habis duitnya. Nah, esek buruk itu. Ya Allah jadikan saya orang dermawan, mudah sedekah. Nah, mikir duit saya habis. Doa gitu aja enggak berani, mak imannya tidak ada. Coba ahli iman, ya Allah jadikan saya ahli orang yang dermawan dan berikan padaku rezeki yang banyak. Kan, ya Allah jadikan saya orang pemurah, dermawan, mudah berbuat baik, suka nolong orang, ya Allah. Kan, coba. Enteng bagi ahli iman yang sesungguhnya. Anda pun bisa coba mendoa gini. Kenapa? Anda punya iman. Ya Allah jadikan saya orang dermawan. Amin. Ya, enak ngomong. Ya Allah jadikan saya ahli bangun malam. Amin. Gak ada yang mengatakan bingung. Oh, nanti gak enak tidur saya terganggu. Gak ada yang ngomong gitu. Biarpun orang yang paling malas lihat, kalau didoain begitu, amin. Karena punya iman. Ya Allah semoga aku bisa ngomong lembut dengan suamiku. Amin. Biarpun dia yang paling serewet. Ini ibu-ibu ini harus sadar. Coba. Kebaikan itu diseru. Hati kecil itu selalu mengajak kebaikan. Nah itulah yang dikatakan Ibn Athaillah As-Sakandari. Yang selama ini loh kamu yakini. Dan yang kamu cari. Kamu titi untuk menuju kepada Allah. Nah itulah seharusnya yang menyibukkan dirimu. Sebab secara akal kamu sudah faham. Secara dasar iman kamu sudah faham. Cuman belum kau tingkatkan. Coba. Ingin dermawan. Ingin bantu tetangga. Ya tidak? Ingin berbakti, ingin membidik anak dengan benar, ingin kebaikan coba. Senang tak dengan kebaikan itu? Jawabnya aku senang. Makanya hendaknya al-mustaghalbi, hendaknya engkau itu menyibukkan dengan itu. Karena sebetulnya sudah jelas, Ibn Athaillah sendiri sudah mendidik dari awal. Kamu sudah ngerti sebenarnya apa yang kau senangi itu sebetulnya. Kamu sudah tahu apa yang kau sukai, kamu sudah tahu apa yang kau senangi. Kau tahu sudah apa yang kau rindukan. Cuman kenapa kau masih nunggu-nunggu? Masih ingin dengar seruan hawa nafsu atau iblis? Tadi ya Allah semoga saya bisa bangun malam setiap ya Allah. Allah bisa sedekah, bisa umroh. Enggak pernah ingat toko lagi itu kalau mau umroh. Doanya enak. Ada orang umroh sekeluarga. Waduh berapa ratus juta ini. Tidak ada gitu. Maka kerinduan kepada keimanan itulah maksudnya. Itu sebenarnya hakikat yang Anda cintai. Hakikat yang Anda cintai, coba ahli iman semuanya. Bahkan kalau doanya dibalik, ya Allah semoga saya jadi pencuri tahun depan. Gak ada yang mau. Na'udzubillah, gak ada orang berdoa. Ya Allah jadikan saya berzina, enggak ada. Hakikat ini, hakikat ahli iman. Jadi masalah ilmu sudah jelas kamu itu. Ayuhal murid, hei murid, kamu sudah tahu apa yang kau senangi, apa yang kau cintai. Karena kau sudah tahu sekarang bagaimana urusanmu dengan ilmumu. Makanya kata Ibn Atasayil, al-mustaghal bihindaknya yang menyibukkan dirimu adalah walladhi ahbabtah, apa yang selama ini kau cintai dengan hatimu secara sesungguhnya, apa yang kau rindukan secara sesungguhnya dengan hatimu. Dan sungguh kita menemukan orang-orang yang luar biasa. Jika ada orang melihat orang berbuat baik, dia ingin seperti itu. Biarpun dia belum bisa melakukannya. Maka sampai disabdakan oleh Nabi, dia akan mendapatkan pahala seperti itu. Melihat orang alim, lalu dia berkeinginan, ya Allah, aku ingin punya anak seperti dia, ya Allah. Lalu disekolahkan, tapi anaknya bebel, bebel, bebel, bebel. Tapi rindu betul, semangat setiap hari doain, ya Allah, jadikan anakku seperti alim itu, ya Allah, ya Allah. Anaknya bebel, tak tahunya anaknya tetap jadi kuli, misalnya. Tapi kuli yang soleh, jangan khawatir. Ternyata di akhirat nanti, pangkatnya seperti ulama tersebut. Karena niat baiknya seorang ibu. Maka cita-cita yang benar dong. Kalau punya keinginan yang mulia untuk anak-anak kita. Jangan hanya merindukan anak, semoga anakku kaya raya, hebat, kaya raja. Kepleset, rajanya Fir'aun. Rajanya Namrud. Rajanya raja zalim. Jadikan anakku pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz. Ha? Yang takut keharaman dan sebagainya. Gak apa-apa menginginkan kebaikan. Jadi sebetulnya kalau bicara kebaikan sudah cerdas semuanya. Cuman kenapa kok kita tidak mengikuti? Makanya diingatkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, al-mustaghal bih, hendaknya yang menyibukkanmu adalah alladhi ahbabtah, apa yang selama ini kau rindukan. Kau ingin kenal Allah, dekat kepada Allah. Lihat, untuk dekat kepada Allah dengan apa yuk? Dengan sholat malam, dengan membaca sholawat yang banyak, dengan menjauhi kemaksiatan. Kamu sudah tahu apa yang kau sukai sebetulnya. Cuma kenapa tidak segera kau lakukan itu semuanya? Hawa nafsu yang menunda-nunda. Hawa nafsu yang menjadikan dirimu menunda itu semuanya. Setan yang menunda-nunda. Wasara'ta ilaihi. Bersegera. Sekaligus itu alat untuk mengetes. Oh, katanya bahwa kamu ingin rindu kepada Allah. Ini kan salik. Kita itu disebut sebagai salik atau murid. As-salik adalah orang yang menuju Allah. Al-murid orang sama, merindu. Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kamu ngaku orang rindu Allah. Kenapa kau tidak bersegera untuk menuju Allah? Bangun malammu di mana, lihat. Duitmu tuh banyak. Berapa banyak sedekahmu tuh? Berapa persen yang kau sedekahkan? Katanya kamu rindu kepada Allah. Jangan-jangan rindumu bohong nih. Sebab dari awal dars, awal pelajaran kita itu kita ikrar kita ingin dekat kepada Allah. Dan enggak usah, biarpun Anda tidak ngomong, Anda dari rumah ke sini itu untuk apa? Ingin dekat kepada Allah. Biarpun enggak diucapkan. Saya ingin dapat surga Allah. Ingin dimuliakan oleh Allah. Itu sudah, enggak usah diucapkan lah itu. Jadi semuanya datang ke tempat ini karena ingin dapat keridhaan Allah. Enggak ada yang berkeinginan masuk neraka yang ada di sini. Yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, semua ingin mendapatkan kemuliaan. Akan tapi kenapa engkau tidak bersegera untuk melakukan itu semuanya? Jangan-jangan bukan permasalahannya adalah permasalahan orang yakin kenapa tidak berbuat baik. Akan tapi yang menjadi masalah adalah barangkali yang kurang adalah keyakinanmu. Sehingga engkau belum pantas menjadi seorang murid. Kalau menjadi seorang murid, hendaknya bergegas. Sara'ta ilaihi, engkau bersegera. Bersegera untuk melakukan kebaikan. Dan kebaikan bermacam-macam. Ini harus dibarengi dengan ilmu. Berbuat baik adalah bisa bermacam-macam. Bisa berbuat baik dengan hartanya. Bisa berbuat baik dengan pangkatnya. Bisa berbuat baik dengan ilmunya. Bisa berbuat baik dengan tenaganya. Bisa berbuat baik dengan pikirannya. Bisa berbuat baik dengan panjatan doa di tengah malam. Yang penting kau sadar. Rindu untuk berbuat baik. Dan itulah yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Yang selama ini kau cari-cari ya itu. Tapi kenapa tidak segera kau ambil itu? Mendengar seruan kebaikan masih saja menunda-nunda. Wal mustaghal anhu, dan hendaknya yang kau tinggalkan. Mustaghal anhu itu adalah kesibukan yang hendaknya kau jauhkan. Wal mu'thar alaihi, hendaknya itu adalah sesuatu yang engkau nomor dua kan. Mu'tar Ali itu nomor dua kan. Jangan dijadikan sesuatu yang nomor satu. Artinya apa? Jadi Ibn Athaillah As-Sakandari setelah mengukuhkan bahasanya engkau adalah seorang murid, murid apa sih? Murid kepada Allah. Menginginkan Allah. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah engkau menginginkan Allah, ada di dalam hatimu keinginan-keinginan kebaikan. Maka yang hendaknya engkau sibuk adalah untuk itu. Maksudnya yang menyibukkanmu hendaklah hal-hal yang ada. Selama ini yang kau inginkan dari kebaikan itu. Nah, kalau tidak, dikhawatirkan kamu bukan seorang murid yang sesungguhnya. Wal mustahal anhu, dan yang kau tinggalkan hendaknya apa? Yang harus kau nomor dua kan? Sisik, jangan kau sibuk, maksudnya jangan kau sibuk dengan Mu'tar Ali. Sesuatu yang hendaknya di nomor dua kan? Urusan dunia, urusan yang menghantarkan kepada kemaksiatan, tidak dijauhkan dunia. Ya. Mu'tar Ali. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun. Tu'thirunal hayatad dunya. Mengutamakan urusan dunia. Lihat kalimatnya ithar, mengutamakan. Bukan berarti kita tidak ngurusi dunia, tidak. Harus jelas kita memahami. Bukan kita tidak boleh berurusan dengan dunia. Allah tidak melarang kita berurusan dengan dunia. Bahkan dengan jelas ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan manusia ini di bumi ini khalifah, pelestari. Bagaimana melestarikan semesta ini? Kalau bukan dengan harta kita, bukan cocok dengan cocok tanam kita. Bagaimana kita menolong orang lain agar bisa makan kalau kita tidak menanam padi? Bertani dan sebagainya. Membuat fasilitas dan sebagainya. Itu dunia. Tetapi hendaknya ada perbandingan, ada akhirat dan dunia. Yang hendaknya engkau sibuk adalah sesuatu yang menjadikan engkau kenal Allah. Rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah yang mendekatkan kepada Allah. Maksudnya ada, saya katakan bahasanya, alladhi ahbabta, yang kau cintai wahai murid, yang kau senangi wahai murid, hendaknya kau sibuk dengan itu semuanya. Apa yang kau cintai selama ini? Aku cinta, aku rindu kepada Allah. Maka yang aku cintai adalah sesuatu yang menjadikan sebab aku sampai kepada kerinduanku. Kalau hakikat rindu. Kalau dijabarkan lebih luas lagi, dunia dikatakan tabatuk mutar alaih, hendaknya di nomor dua kan. Maksudnya dunia untuk dunia. Dunia untuk dunia. Kalau dijelaskan dunia untuk dunia mutar alaih. Akan tapi kalau orang diberi oleh Allah dunia, enggak bisa ditolak. Orang jatah kaya-kaya. Bagi melarat enggak bisa melarat. Dibagi tetap kaya. Nasibnya orang kaya. Dia sadar kaya adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya tetap tahu bahasanya dunia adalah urus saya nomor dua kan. Biarpun saya ternyata harus jadi kaya. Maka hendaknya aku jadikan duniaku untuk akhirat. Nomor satu kan akhirat. Sebab kekayaan itu jatah sudah. Kita berusaha. Itu menjalankan sunnatullah. Melestarikan semesta. Ya, saya bekerja. Ada yang berusaha untuk cari jabatan. Sehingga jangan lupa tentang iradah, maksud kita ini apa dengan kiprah sepak terjang kita di dunia ini harus untuk Allah, untuk Allah. Dan termasuk ini hikmah Allah menciptakan manusia bermacam-macam. Subhanallah. Untuk saling melengkapi. Sehingga Allah tidak mengatakan yang paling mulia di antara kalian adalah tukang sapu atau yang paling mulia di antara kalian adalah pedagang, tidak. Inna akrabakum indallahi atqakum. Di antara kalian yang beragam, bermacam-macam profesi, dan bermacam-macam model ini model di dunia, bajunya macam-macam, ada yang pakai jubah, ada yang pakai dasi, ada pakai ini baju di dunia. Ini di dunia bajunya. Akan tapi ketahuilah, di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Bagaimana urusanmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya hendaknya semua sadar. Kalau engkau memang murid menuju kepada Allah, hendaknya engkau menuju kepada Allah dengan apa? Dengan apapun yang Allah berikan kepadamu. Sehingga dunia yang selama ini diberikan kepadamu, apakah jabatan, jangan sampai itu menjadi sesuatu yang kamu nomor satukan. Tapi nomor duakan. Jadi faham? Jadi yang hendaknya kau sibuk adalah sibuk untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Duniaku bagaimana? Tidak boleh kau sibuk dunia meninggalkan Allah. Akan tapi jadikan duniamu menuju Allah. Nah ini. Sehingga tidak ada yang tertinggal di sini setelah itu. Kalau sudah ngerti mana mustaqal bihi, mana mustaqal anhu, jadi apapun kesibukanku hendaknya untuk Allah. Selesai. Apapun kesibukanku adalah untuk cari ridha Allah. Kalau aku bekerja cari duit, aku ingin kerjaanku cari duit adalah untuk Allah. Kalau aku harus diusulkan oleh tetanggaku, sahabat, sanak kerabatku untuk menjadi seorang pemimpin, maka aku akan jadikan kepemimpinanku, jabatan itu adalah untuk Allah. Ini. Jadi sibuk kita untuk Allah. Bukan sibuk untuk urusan dunia. Jadi maknanya adalah hendaknya apapun yang kita lakukan dikasih ruh. Kami selalu bicara kepada siapapun. Termasuk tim ekonomi dan sebagainya. Kalau Anda berdagang, jangan murni berdagang. Alangkah ruginya kalau Anda hanya murni berdagang. Akan tapi jadikanlah perdaganganmu ini adalah sarana engkau untuk menuju Allah. Bagaimana? Banyak niat yang bisa dihadirkan waktu Anda jual beli. Satu, mencari nafkah. Sebab mencari nafkah dalam hadis Nabi, man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Kalau ada orang capek sehari kerja kayak dagang, di pagi di sore harinya capek, maka capeknya itu menjadi sebab diampuni oleh Allah. Satu. Yang kedua, dengan perdaganganmu kau akan didatangi oleh orang yang beli kepadamu. Atau di saat engkau butuh kau akan datang kepada seseorang. Jangan sampai hubunganmu dengan seseorang murni hanya urusan dunia saja. Tapi tingkatkan. Semua orang yang datang kepadaku hendaknya harus aku jadikan sebab aku semakin tinggi derajatku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus aku lakukan? Gitu. Tidak ada orang berdagang di tempatmu kecuali engkau pernah menitipkan kalimat-kalimat kebaikan. Apakah bertanya ibu kalau ngaji di mana, atau yuk pergi ke sini, atau hadiah. Jadi jadikan kesempatanmu bertemu dengan manusia itu untuk meningkatkan kualitas dirimu di hadapan Allah. Kalau Anda punya karyawan 3 itu lumayan. Allah berikan kepadamu karyawan 3. Alhamdulillah, aku diberi oleh Allah karyawan 3. Ini akan aku jadikan kendaraan menuju Allah. Diajari sholat yang rajin, menutup aurat yang benar. Tak tanya apa, pembantunya 3 adalah waliullah. Yang terangkat siapa? Bosnya yang ngajari. Biarpun katanya bosnya duitnya banyak enak. Kayaknya ahli dunia kak, ahli neraka. Enggak, karena dia telah mendidik 3 orang di dalam rumahnya menjadi baik. Itu kalau 3 orang. Harus sadar makna ini mustaqolbihnya. Enggaknya kau sibuk hanya untuk menuju Allah. Saya punya karyawan 100 orang, masya Allah, berapa alangkah tingginya pangkatmu wahai orang yang diberi oleh Allah karyawan banyak. Aku pastikan karyawanku harus menjadi karyawan yang ahli sujud. Aku tidak mau hubunganku dengan karyawanku hanya urusan kerja. Dia kerja lalu aku gaji, tidak. Ini kesempatan mereka butuh dengan pekerjaanku, maka aku akan jadikan kebutuhan dia itu adalah untuk aku angkat ke surga. Sehingga punya karyawan 100 ternyata rajin sholat, menutup aurat, dekat kepada Allah. Lihat aja dia seorang pedagang, seorang saudagar, seorang pengusaha, tak tahunya apa, dia ahli surga. Yang kemana-mana pakai mobil mewah. Allah. Pakai mobil mewah enak. Cuman sadar ini loh yang repot. Lebih banyak. Nah akhirnya apa? Yang tidak sadar bagaimana? Kalau saya pakai peraturan takut tidak ada karyawan yang datang. Loh takut, ini bisa mementingkan dunia. Kalau saya pakai peraturan nanti, peraturan yang Anda tetapkan untuk mengangkat mereka, itu adalah hakikat daripada ibadah. Kadang-kadang umat Islam ini lemah dalam hal ini. Ada orang di luar Islam membuka lapangan pekerjaan di kalangan kaum muslimin, ternyata syarat dan peraturannya melanggar Islam. Berani loh mereka, subhanallah. Ini bahan koreksi. Khususnya bagi orang yang mengatakan dirinya adalah murid. Hei murid, orang yang katanya rindu kepada Allah. Coba Anda melihat contoh orang di luar Islam. Membuka lapangan pekerjaan atau sebuah usaha di tengah-tengah kaum muslimin. Ternyata di saat kaum muslimin pada datang dan bekerja, peraturan kerjanya adalah bertentangan dengan syariat. Mulai kadang jam sholatnya harus ditunda-tunda. Mulai harus adik putri kita harus membuka aurat. Bagaimana kehebatan keberanian mereka? Berani membuat undang-undang bertentangan dengan batin mereka. Kenapa kita sebagai seorang mukmin muslim tidak berani membuat peraturan yang sangat sesuai dengan hati mereka? Ini tadi. Kelemahan iman. Takut nanti tidak ada lagi yang kerja di tempatku. Kalau tidak ada yang bekerja di tempat saya, tapi kalau saya selamat surga insyaAllah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian bakal ditanya oleh Allah. Akan tapi jadikan siapapun yang bersamamu adalah jembatan untuk menuju surga Allah. dan pandanglah mereka dengan kasih sayang. Itulah yang hendaknya kau sibuk. Duniamu ternyata untuk Allah. Kembali kepada hikmah yang disampaikan Ibn Athaillah As-Sakandari, atau wasiat Ibn Athaillah As-Sakandari, atau surat Ibn Athaillah As-Sakandari, atau pesan Ibn Athaillah As-Sakandari, bahasanya al-mustaghal bih, hendaknya engkau itu sibuk untuk menuju Allah. Ya pun gambarnya adalah dunia. Gambarnya dunia, tapi untuk Allah. Mustaghal bih, hendaknya kau sibuk untuk selama ini apa yang kau rindukan. Katanya kamu rindu Allah. Nah, kalian rindu Allah, kenapa kau tinggalkan? Sudah dikasih prasarana. Hei saudagar kaya, bukankah kau dari dulu kata ingin surga Allah? Bukankah dari dulu kau ingin dekat kepada Allah? Sudah dikasih sarana untuk dekat kepada Allah, kenapa tidak kau pakai? Kenapa kau biarkan jabatanmu berlalu 5 tahun? Ujung-ujungnya masuk penjara tambahan. Ayo. Kenapa kesempatan ini tidak kau gunakan untuk mencari Allah? Hendaknya kau sibuk di situ, mereka mustaghal bih. Tapi lupa dan lalai. Lupa dengan seruan batinnya. Dan semua orang beriman diseru oleh namanya hati kecil dalam bahasa hadis Nabi, istafti qalbak wa in aftauka wa in aftauk. Hati kecilmu selalu mengajak kepada kebaikan. Biarpun penjahat kelas berat, dia perampok, pembunuh, pezina, kalau punya anak gadis dilamar oleh 2 orang, yang satu adalah anak yang soleh, baik, yang satu perampok, mesti milih yang baik. Biarpun dia jahat, itu hati kecil. Kayak tadi kalau kita ngomong, semoga saya mendapatkan kebaikan ini, semuanya amin. Kalau anak kita jadi pejabat, semoga menjadi pejabat ahli surga, amin. Atau mungkin bercita saya ingin jadi pejabat ahli surga. Ini niat benar, tapi waktu jadi lupa. Permasalahannya apa ini? Mustaghal bihnya, sibuknya sudah salah. Padahal Allah Maha Kasih. Tidak ada hamba yang rindu kepada Allah kecuali Allah kasih fasilitas. Fasilitas kadang kekayaan, kadang kefakiran. Contoh kekayaan. Kekayaan sebenarnya fasilitas kalau Anda tahu. Kalau Allah berikan kepada Anda kekayaan, harus Anda sadari itu fasilitas yang Allah berikan kepadamu untuk meluncur menuju Allah. Yang jadi masalah orang yang tidak sadar. Sehingga itu dijadikan lupa kepada Allah. Mustar alaih. Menjadikan lupa kepada Allah. Musibah. Jabatan yang Allah berikan kepadamu sebetulnya itu adalah jembatan emas menuju surga Allah kalau engkau sadar. Kebijakan-kebijakan yang aku berikan harus begini, begini, begini. 6 tahun, 5 tahun. Cuman lupa permasalahannya. Yang fakir, ternyata dengan kefakiranmu itu Allah telah menjadikan itu jembatan istimewa untuk menuju Allah. Meningkatkan kesabaran. Jadi ternyata semua yang Allah berikan kepada kita ini adalah untuk menuju Allah. Yang jadi masalah adalah kelalaian kita. Sehingga kita lebih mementingkan dengan al-muthar alaih. Sesuatu yang nomor 2 kita jadikan nomor 1. Allah kita lupakan. Padahal semua yang diberikan Allah kepada kita ini adalah jembatan emas atau sarana kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kami seru ayo semuanya untuk sadar. Hei pejabat, sadari jabatanmu itulah karunia dari Allah kalau engkau faham. Maka langsung menujulah kepada Allah dengan jabatanmu. Jangan tunda sebab jabatanmu 4 tahun lagi harus selesai. Atau tahun depan sudah bubar. Bahkan ada yang belum selesai harus dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaanmu wahai orang kaya, bersyukurlah kepada Allah dengan kekayaanmu. Artinya apa? Allah telah memberikan kepadamu jembatan, telah memberikan kepadamu kendaraan menuju surga. Kenapa kau masih menunda-nunda? Berbuat baik saja, nunggu nanti dan nanti dan nanti. Kalau ternyata kamu masih dengan nanti-nanti, ternyata nanti bukan untukmu. Cabut nyawa belum berbuat baik. Alhamdulillah. Semoga Allah menjadikan kita ahli surga Allah. Memudahkan kita untuk menggunakan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk Allah. Wallahu a'lam bissawab. Syukur kehadiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita masuk di bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan kami juga memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar untuk bertanya langsung kepada guru kita semua, Buya Yahya. Dengan cara Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di Facebook, yaitu di laman www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kami buka dulu kepada para jemaah untuk bertanya. Dari jemaah bapak-bapak satu pertanyaan, dan dari jemaah ibu-ibu satu pertanyaan, dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tolong jelaskan tentang tawakal. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengenai tadi, kalau sesama muslim seperti saudara, Bu ya. Mungkin ini bukan pertanyaan tapi minta doa. Ada saudara saya yang kemarin habis umroh sama Al-Bahja, sekitar habis keberangkatan umrohnya Buya, habis Buya pulang terus ada keberangkatan lagi itu belum pulang sampai sekarang karena berada di rumah sakit Mekah. Jadi sebagai tanda kepedulian, minta berkahnya majelis ini, minta doanya untuk, boleh sebutin nama apa enggak usah Buya? Namanya Bibi Minah, minta doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan dari teman perempuan yang mau dipinang sama orang yang berbeda akidah, harus bagaimana Bu ya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakal itu bukan tawakul. Tawakul orang yang ongkang-ongkang gak mau usaha, itu tercela. Ada orang tawakul di hadapan Nabi dimarahi. Tawakul itu gayanya sih tawakal, tapi gak pernah berusaha. Ada ceritanya pada zaman Nabi, orang dilihat oleh Nabi itu bawa onta. Ontanya gak diikat, dibiarin saja begitu. Nabi lihat, kenapa tidak kau ikat? Tawakal. Aku bertawakal ya Rasulullah. Nabi mengatakan, i'qil fatawakal. Ikat dulu baru tawakal. Jadi tawakal yang sesungguhnya adalah setelah Anda mengambil sunnatullah berusaha. Jadi ada keseimbangan. Tawakal tok tanpa usaha, bohong. Bohong bukan tawakal. Usaha tanpa tawakal kesombongan, mengandalkan kecerdasannya. Harus seiring. Sehingga dalam segala kebaikan kita dihimbau untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maknanya apa? Membawa Allah. Kau tidak akan bisa melakukan itu semuanya kecuali dengan Allah. Dan harus kita sadari dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bab tawakal bab luas Imam Ghazali dalam kitab Minhajil Abidin yang kebetulan saat ini kita bahas di Masjid Waru setiap malam Ahad. Tawakal ini sebetulnya kembali kepada yakin akan janji Allah. Tawakal akan, yakin akan janji Allah. Dan kalau orang bertawakal itu tidak pernah merasa bahasanya itu kecewa. Sebab ada orang usaha itu bangkrut, stres. Bungung. Kalau orang tawakal tidak. Aku tugasku untuk berusaha. Jika ternyata bangkrut, aku ngerti kebangkrutan itu akan diganti oleh Allah di akhirat. Nyantai dia, karena kenal pada Allah, kenal Allah. Bercocok tanam padi, tatonya apa? Dimakan burung, habis. Pernah kita makan tikus, subhanallah. Kemarin masih penuh, tatonya besok itu sehari tikus habis. Nabi mengingatkan bahasanya, kalau dimakan, makan semacam itu jadi sedekah kalau kau rela. Orang tawakal ya, saudara. Tawakal itu adalah orang menjalankan sunnatullah. Sunnatullah itu seperti itu. Kalau ternyata setelah itu kok gagal, gak kecewa. Karena dia ingat Allah, kenal Allah. Maka melakukan aktivitas itu dengan mengandalkan Allah, itu akan menjadikan satu, semakin dekat kepada Allah. Sehingga kalau dia berhasil, akan menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah dengan keberhasilannya. Kenapa? Di saat melangkah dengan Allah. Contohnya, aku akan bekerja selalu ini, ada seorang ingin bekerja, cari duit, selalu bergantung dengan Allah. Niat, bismillah. Aku tidak akan bisa melakukan apapun kecuali dari Allah. Dan diyakini bukan sekedar diucapkan di lidah. Kecerdasanku dari Allah, tenagaku dari Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, bekerja. Jadi orang kaya, Ingat, ini semua kekayaannya berarti dari Allah. Sahamnya 100 riyal dari Allah. Untuk sedekah, enteng. Tapi merasa dengan kecerdasan, aku bisa. Ikut motivator dahsyat katanya. Aku bisa, kamu pasti bisa. Aku bisa. Cari duit dulu. Ada orang minta sedekah, kerja sana. Enak aja lu minta duit, enggak. Sumbangan, ya untuk apa? Mending buat perusahaan baru. Belum? Dia mengandalkan kecerdasan, bahaya. Kalau orang tidak bergantung dengan Allah. Akan tapi kalau orang bergantung kepada Allah, lihat, di saat diberi keberhasilan, semakin dekat kepada Allah. Dan di saat gagal, tidak kecewa. Karena apa? Ini sudah ditulis oleh Allah. Dan apa yang diusahakan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi tawakal itu sebenarnya semakin yakinnya seorang hamba dengan janji kepada Allah. Bukan perilaku lahir. Saya tawakal, tapi deg-degan terus. Bohong dia. Itu loh cicak, itu tawakal sungguh-sungguh. Sebab semuanya kalau sudah dijatah oleh Allah bakal nyampe. Saya selalu berpikir, sering yang saya lihat itu cicak. Sama ikan di laut ya. Gak pernah ada yang ngasih makan, gendut-gendut. Kenyewannya gemuk-gemuk ikannya itu. Ikannya perutnya besar-besar ini, wah bisa gede-gede, bisa makan orang itu. Tapi di kolam kita ini, gak dikasih makan sehari saja sudah. Giliran dipanen tulang dok ya. Nah ini sudah. Cicak itu subhanallah, antara yang dimakan dan yang memakan enggak beda. Cicak yang dimakan apa? Nyamuk yang terbangan. Enggak masuk akal. Mestinya yang cicaknya harus bisa terbang agar bisa ngejar itu semuanya. Begitulah Allah atur. Cacing di dalam tanah ada makanan. Semua ada makanannya. Burung berterbangan, lihat. Itu tawakal itu burung. Burung itu masya Allah. Burung itu bisa kalau seandainya dia mau nabung itu. Dia bikin sarang yang banyak. Setiap ada padi dikumpulin sehingga nanti besok enggak usah jalan-jalan deh. Saya duduk situ kan sudah punya padi satu karung. Nah. Tapi enggak pernah mikir semacam itu. Jangan berkata karena dia tidak punya akal. Kenyataannya dia tidak pernah susah. Setiap pagi keluar dengan tawakal, pasti dikasih oleh Allah rezekiku. Begitu yakinnya dengan janji Allah, lihat. Enggak pernah susah, enggak pernah nangis, kerja di mana, ijazahku belum keluar, enggak ada. Dia pagi bangun pagi sudah berkicau dari ranting ke ranting, dari dahan ke dahan menyambut mentari. Hangatnya pagi, angin sepoi-poi, bernyanyi riang, kicau indah. Oh, burung itu. Pagi-pagi ribut. Pak, kerja di mana, Pak? Jangan yang itu, gajinya dikit banget tuh, yang itu kurang itu. Pagi sudah ribut dia. Baik, tawakal maknanya yakin dengan janji Allah. Kalau ternyata belum datang kepadamu, ketahuilah Allah tidak akan membiarkanmu. Ditunda, diganti, dan semua yang Anda rasakan dari kekurangan di dunia, kalau Anda kembalikan kepada Allah, itu menjadi kelengkapan di akhirat, kalau Anda faham. Orang tawakal tidak pernah susah, dengan lapar pun tidak pernah menyaji. Allah, saya sudah, Buya, saya sudah ngamali ijazah sholat duha 2 tahun, tidak kaya-kaya. Ini tawakalmu mana? Kok ngamali sholat duha untuk cari duit? Nah ini, apa tawakal itu? Yakin dengan janji Allah. Maknanya apa? Jalankan proses hidup ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jalani kemudian serahkan kepada Allah. Apakah kamu besok jadi kaya atau tidak kaya? Hendaknya engkau adalah nyerahkan kepada Allah, tawakal. Sehingga kami selalu menghimbau dalam menjalankan tugas, dalam makna tawakal, jangan lupa, cara lahir harus kau jalani dengan benar. Tapi jangan lupa, cara batin harus Anda ambil dengan benar. Jangan pincang. Dengan keseragaman, keseiringan, inilah tawakal yang sesungguhnya. Biasanya orang lupa di saat diberi oleh Allah kecerdasan itu, lihat. Kalau sudah pandai dan cerdas itu, lihat. Lupa kepada Allah. Kalau ngerjakan sesuatu atas dasar kecerdasannya. Tapi giliran bebel baru ingat kepada Allah, lihat. Anak yang cerdas itu jarang dekat kiai sama ustaz. Tahajudan jangan, karena dia cerdas. Giliran yang bebel itu dapat fatih ijazah, macam-macam. Masa nunggu bebel baru dekat kepada Allah? Tidak begitu semestinya. Kita sering lupa kepada Allah. Saya kirim lihat contoh ringan saja. Apa yang Anda lakukan, termasuk para ustaz sekalipun. Tidak punya tawakal dia. Tawakal sebenarnya menyerahkan kepada Allah. Yakin dengan janji Allah, menyerahkan kepada Allah. Jadi tidak mengandalkan dirinya sendiri itu tawakal. terserah bentuknya kayak apa. Contoh seorang ibu yang sering saya bikin contoh di sini. Seorang ibu jika anaknya sakit, kalau seandainya ibu itu membiarkan anaknya sakit, ibu itu sakit, sakit ingatan. Pasti seorang ibu kalau anaknya sakit, terenyuh dia, ingin segera sembuh. Lalu pergi ke dokter, telepon dokter, cari obat agar anaknya sembuh. Itu seorang ibu yang sadar. Berusaha cari obat. Kalau enggak, ya biarin deh, kalau mau sembuh, sembuh. Kalau enggak, itu bukan tawakal itu. Enggak ada tawakal, pasti kampung marah semuanya. Ada seorang ibu anaknya sakit, kejang, demam. Ibu kok dibawa dokter? Kan Allah Maha Kuasa, nanti kalau mau sembuh, pasti sembuh. Sakit itu. Alasannya tawakal. Dan ini loh, bukan tawakal, tawakul kayak begitu itu. Haram yang demikian itu. Maka seorang ibu berusaha. Ada yang berusaha tapi ini jadi masalah. Tidak berusaha tapi tidak pasrah kepada Allah. Makanya kadang kami selalu ingatkan dengan bertanya, siapa di antara kita ini wahai para bapak dan ibu, kalau anaknya sakit, sebelum pergi ke dokter itu ngambil air wudhu lalu sholat 2 rakaat memohon kepada Allah, ya Allah sembuhkan anakku. Ayo. Sebelum Anda buka toko, siapa di antara kita yang di saat buka toko, sebelum buka toko, ingat kepada Allah, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Bukan urusan dunia, ustaz, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada sebagian ustaz itu hanya memikirkan bagaimana ceramahku besok menarik, memukau. Orang mengeluh-elukan, dahsyat, mengagumkan, orang sak kampung nangis semuanya. Sehingga berlatih untuk itu. Jangan-jangan dia lupa di tengah malam untuk memohon kepada Allah. Dia sombong dengan kecerdasannya. Dia sombong dengan kepiawaiannya dalam berceramah. Sombong, enggak akan membawa keberkahan. Karena dia tidak menggantungkan kepada Allah. Bahkan seolah-olah dia bisa menundukkan. Ya, dia ngomong dengan saya 5 menit saja bakal tobat sadar. Hebat benar, yang berikan tobat ente. Enggak, ini makanya... Ustadz pun ternyata harus punya kesadaran, tawakal itu begitu. Anda mengajar dengan cara yang benar, iya. Tapi ingat, yang bisa memberikan petunjuk siapa? Allah. Nah itu tawakal itu di sini maknanya. Maka dari itu, jangan memulai pekerjaan kecuali Anda ingat Allah. Ya Allah, aku akan mengajar jamaah, mengajar santri, maka berikan petunjuk kepada mereka. Kadang dilakukan di tengah malam. Kata Imam Nawawi, kalau Anda, ini petunjuk Imam Nawawi kepada para guru. Jika engkau masuk majlis, hendaknya engkau melakukan sholat 2 rakaat. Jika itu masjid, sholat tahiyatul masjid, dan kau niatkan sekaligus di situ untuk mendoakan nanti, setelah itu mendoakan untuk orang yang akan kau ajar. Dan jika itu bukan masjid, lakukan sholat 2 rakaat untuk terkabul hajat agar jamaah santrimu mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini kan petunjuk. Jangan sampai lupa kepada Allah, mengandalkan kecerdasannya, ceramahnya enak, memukau, cerdas, hebat. Heh, ya siapa yang ngasih kecerdasan? Jangan sombong dengan kecerdasanmu, lihat. Kepleset di kamar mandi, gekar rotak, hilang itu ilmu, mau apa? Mau sombong, enggak? Nah itu makna tawakal itu begitu. Jangan dimaknai sebagai orang tawakal itu, ada nongkrong, tawakal. Tawakal urusan jihad, tawakal urusan... Tawakal itu maknanya apa? Setelah Anda berusaha, jangan lupa sambil menyerahkan kepada Allah. Ya ini Allahnya ini yang harus Anda bawa, itu hakikat tawakal. Tawakal itu apa? Masrahkan kepada Allah. Usahamu hanya sekedar usaha. Tapi siapa yang menjadikan keberhasil? Allah. Lah itu tawakal. Bukan tawakal itu nongkrong, itu tidak, bukan. Baik, kemudian pertanyaan. Adapun yang kedua, semoga kalau ada orang sakit di perjalanan ibadah semacam itu, lihat. Sakitnya itu mengangkat derajatnya. Kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki, semakin capek semakin gede pahalamu. Jadi pahalanya yang didapat oleh tadi yang sakit itu sangat jauh dibanding orang yang umroh-umroh biasa itu. Sudah berangkat umroh sakit segala macam di sana. Haji sakit di sana. Katailah itu pahalanya lebih gede. Jangan seperti keyakinan sebagian orang, kalau kamu umroh penyakitan berarti kamu di dosa banyak dosa nih. Kamu punya kelanggaran ini. Memang betul mengaku banyak salah boleh. Akan tapi tidak boleh kita menghukum mengatakan kayak begitu. Akan tapi siapapun yang sekarang sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi tamu Allah dan tamunya Rasulullah, maka ketahuilah kalau diberi oleh Allah sakit karena Allah ingin mengangkatnya. Ingin mengangkatnya. Tapi kalau diri Anda yang sakit, bolehlah berkata ini karena dosaku. Tapi kalau menuduh orang lain karena dosamu, ini kurang ajar. Awas hati-hati. Cara pandang kita kepada musibah beda. Jika musibah menimpa orang, beda dengan musibah di saat menimpa aku. Kita pernah dengar kasus di Jogja. Kita pernah dengar kasus tsunami. Kadang-kadang ada orang dengar sawan, Jogja kena gempa karena ahli maksiat, banyak zina. Oh, hey, ente ini siapa? Kalau Jogja harus digulung dengan gempa atau tsunami harus apa bukan gara-gara kemaksiatan, Cirebon pun juga harus sudah dapat. Akan tapi hendaknya kita memandang dengan pandangan khusnudon. Di Jogja kena gempa, memang orang kafir akan jadi hukuman itu semuanya. Tapi ahli iman yang di Jogja dengan bencana itu akan diangkat dan diampuni oleh Allah. Tsunami lihat, ahli sujudnya akan diangkat oleh Allah. Tapi kalau makanya kalau Anda memandang orang lain tertimpa musibah, hendaknya pandangan yang ada di dalam hati Anda khusnudon karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Jangan disebut dosa masa lalunya. Tapi kalau musibah menimpa diri Anda sendiri, hubungkan dengan kesalahan kita agar kita semakin mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang gampang nilai orang, ya ini kadang kamu banyak dosa makanya lu hati-hati ya. Lu enak aja kayak dia enggak punya dosa. Bahkan kadang kalau ditimpa musibah sombongnya kepada Allah, "Oh ya Allah, saya kena musibah ini, musibah itu, ya Allah, dosa apa kok sampai saya kena musibah kayak begitu?" Dosa apa? Setiap hari ente dosa. Dosamu banyak. Makanya tolong pandang yang baik. Orang semacam itu lihat sudah berangkat umroh, keluar duit sampai di sana sakit dan sakit dia tidak mau dan sakit dipilih. Anda pun tidak bisa minta sakit di sana atau minta mati di sana, enggak bisa. Enggak bisa, itu sudah jatah sakit tidak sakit. Ajruki ala qadri nasabiki, semakin capek semakin gede pahalanya di hadapan Allah. Semoga panjang umur sehat. Dan siapapun yang meninggal di sana meninggal di tempat mulia. Tidak usah pusing. Tapi insyaAllah beliau adalah sehat dan kembali dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik insyaAllah. Ini kemudian masalah apa tadi? Masalah akidah. Oh, akidah nomor satu. Wong nikah aja kok pintar milih dunianya. Nikah aja kadang-kadang macam-macam syaratnya harus mapan. Akidah nomor satu, fatbar bidadid dini taribat yadak. Biarpun sudah dekat besok mau nikah, tunangannya sudah berjalan, kuade sudah dipasang, tamu undangan sudah disebar, kalau beda akidah, batalkan. Keselamatan akhirat lebih penting. Malu saya. Oh ya, malulah masuk neraka jahanam nanti tambahan. Orang harus punya ketegasan dalam hal yang demikian ini. Akidah. Akidah, bahkan kalau sudah menikah sekalipun, kalau akidah berbeda, demi keselamatan anak keturunan kita, maka hendaknya kita selesaikan. Kembali kepada akidahku atau tidak? Ikut dengan aku atau tidak? Kalau tidak, mohon maaf. Aku tidak ingin keturunanku nanti menjadi rusak. Bumi Allah luas. Ada selain dirimu. Selesai. Itu cinta karena Allah. Kalau orang cinta karena zat, kacau. Ya pun suaminya melakukan kemaksiatan, masih saja mau karena cintanya, bukan karena Allah. Kalau cinta karena Allah, yang mempertemukan kita adalah Allah. Di saat kau tidak bisa dekat kepada Allah, selesai. Kamu tidak bisa ikut kebaikan. Ya, sudah. Jadi akidah nomor satu. Akidah adalah nomor satu. Kalau bukan akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyati, maka ketahuilah. Anda jangan mengentengkan masalah yang demikian itu. Jangan mengandalkan kekuatan Anda. Ini orang sombong lagi. Biarpun saya seorang laki-laki misalnya. Saya seorang laki kuat. Ekonomi di tangan saya. Mungkin anggap saja. Saya juga punya ilmu misalnya. Misal semuanya. Saya kuat, hebat. Saya menikah dengan perempuan yang agamanya beda misalnya. Atau akidahnya beda. Nanti akan saya rubah semuanya. Hei, nikah itu gak gampang. Jangan main-main yang demikian. Betul, saya merubah perlahan-perlahan. Saya punya anak 1, 2, 3, 4. Belum tobat dia. Mati saya. Mau kemana anak kita? Ayo. Jangan main-main urusan anak kita. Jangan seolah-olah kau bisa menjamin dia bakal tobat, lalu menjamin hidupmu panjang, lalu menjamin anakmu selamat. Tidak. Amin, amin. Masalah kita harus benar nih. Anaknya 5. Mati. Ayo kemana anaknya? Ya dengan ibunya atau dengan suaminya tadi lihat. Hati-hati urusan akidah kok main-main itu. Urusan akidah harga mati ini. Tidak boleh diganggu. Biarpun sudah tadi undangan disebar. Akidah berbeda. Mohon maaf. Selamatan. Bahkan kalau sudah menikah pun. kalau dikhawatirkan bakal merusak anaknya, hendaknya segera terpisah. Segera, karena apa? Urusan jangka panjang ceritanya. Siapa yang mendidik 5 anak saya nanti? Siapa yang mendidik 6 anak saya nanti? Ayo. Begitu sebaliknya. Anda seorang istri. Alasan saya kuat. Saya tahu dia pasti mencintai saya. Saya bisa menaklukkan dia. Saya bisa, oh hebat seorang istri. Katanya. Dibentak sedikit sudah gemeterin ya. Punya anak 3, 4 dan sebagainya. Istri meninggal dunia. Anak bagaimana? Oleh suami. Ini adalah bukan main-main. Maka Nabi SAW mengatakan, Tungkahul mar'atu li arba'in. Kalau menikah itu lihat 4 hal. Baik laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki. Cuman contoh Nabi adalah mar'ah, perempuan. Sebenarnya dibulak-balik sama. Kalau engkau ingin menikah, lihat. Lihat. Mungkin melihat ketampanannya atau kecantikannya. Melihat keluarganya kaya atau tidak. Dia punya duit atau tidak. Kemudian perilaku, sifat, wataknya iya. Agama itu biasanya paling terakhir. Orang kalau lihat kan agama paling terakhir. Biasanya lihat ganteng enggak. Setelah ganteng, oh ganteng. Setelah itu, berapa rekeningnya? Aduh, duitnya banyak enggak. Urusannya begitu. Yang langsung agama itu hampir jarang ini. Nabi itu ngajak bicara kita itu dengan bahasa kebanyakan manusia. Nabi tidak ngomong, Tungkahul mar'atu li diniha, agamanya. Nabi bicara dengan bahasa kita. Biasanya gitu kagum, ganteng dulu, baru berduit, baru perilakunya, baru setelah itu agamanya. Tapi langsung dibalik oleh Nabi, fatfar bidati dini taribati adak, akidah nomor 1, jangan main-main. Nah, saya harus tegas urusan akidah, karena ini jangka panjang ceritanya ini. Allahu a'lam bisawab. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, menjaga iman dan akidah anak-anak kita semuanya. Pertanyaan tertulis ini apa ini? Ya. Salah haid. Haid biasanya 7 hari sampai 17 hari. Kalau di waktu 17 hari adalah masuk bab istihadhah kubra, istihadhah berat. Kalau masuk istihadhah berat, maka ketahuilah. Ini ringkas. Kalau ada orang biasanya haidnya 7 hari. Tatonya di bulan berikutnya bandel haidnya. Sampai 15 hari enggak mau berhenti, sampai 17 hari. Berarti terbukti orang tersebut adalah ternyata kena penyakit. Atau namanya istihadhah. Dan istilah yang kami hadirkan istihadhah kubra, istihadhah berat. Karena istihadhah berat adalah antara 15 dan ke-16 tambung. Maka kalau istihadhah berat nanti bagaimana cara menghukuminya? Ada bermacam-macam cara yang membingungkan. Kita beri cara yang mudah. Kembalikan kepada kebiasaannya. Dari 17 hari tersebut yang dianggap haidnya hanya 7 hari seperti bulan yang lalu. Kita ingin menghadirkan fikih praktis tentang haid yang kita buat catatan kecil, fikih haid. Biarpun untuk mudah memahami haid ini. Sebab belajar haid itu wajib bagi seorang laki-laki, itu wajib belajar haid. Anda sebagai seorang laki-laki wajib belajar ilmu haid. Kalau Anda tidak punya ilmu haid, Anda tidak boleh nikah. Kalau terpaksa harus menikah sementara Anda belum mengerti ilmu haid, maka Anda harus berani kulaan ngajari, ngambil ilmu diajarkan kepada istri. Kalau mengajarkan istri ternyata Anda tidak paham-paham, Anda harus mengizinkan istri yang ngaji, mondok. Harus. Tidak boleh alasan. Jadi belajar ilmu haid harus insyaAllah kita hadirkan dalam ilmu kita punya fikih haid praktis insyaAllah. Mudah. Dan fikih haid praktis kami beri semangat, tidak susah belajarnya. Cukup berikan waktu untuk kami 30 menit kali 2 plus 30 menit. 30 menit pertama, 30 menit kedua, 30 menit ketiga praktek. Itu sudah selesai bab haid sama nifas. Tidak pusing-pusing nanti. Jadi mudah. Tidak pakai buku pun boleh. Dengan mudah menghafal nanti. Kita punya memahami haid praktis dengan 30 menit kali 2 plus 30 menit untuk praktek, untuk ngetes kepahamannya tadi. Asalkan paling tidak standar lah cara berpikirnya, hafalannya. Bukan orang yang hafal 1 lupa 2, bukan. Maksudnya orang yang ya wajar-wajar lah. Bukan orang yang Masya Allah susah. Kalau wajar-wajar insya Allah mudah. Kita punya fikih haid praktis yang belajar dengan Umi, bisa langsung ngambil dari Umi. Dari Umi Fairuz. Kalau belum belajar, ngambil. Kalau kita ingin ada kursus nanti, khusus fikih haid praktis insya Allah. Semoga Allah mudahkan semuanya. Baik. Baik, maaf ya. Sebelumnya kami akan membacakan satu pertanyaan dari Facebook. Dari Saudara Muhammad dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pandangannya Buya terhadap seorang tokoh yang banyak mengislamkan banyak orang atau menghijrahkan artis-artis. Oh ya? Atau yang banyak mengislamkan banyak orang atau menghijrahkan artis-artis, akan tetapi kepada fahaman Wahabi, Buya. Mohon nasihatnya, Buya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab semua orang yang menganut sebuah aliran dan pemahaman, mereka punya keyakinan. Orang Nasrani punya keyakinan. Dalam Islam pun dengan bermacam-macam kelompoknya punya keyakinan. Maka dengan keyakinannya akan membawa kepada keyakinan tersebut. Membawa kepada keyakinan tersebut. Artinya, patokan ini adalah kebenaran, hak dan batil. Kalau masalah lu, dia berjuang, tidak kita pungkiri perjuangannya. Akan tetapi akidahnya seperti apa? Tetap pandangan kita kepada akidah. Berarti kalau dia misalnya, orang di luar Islam masuk kepada Islam yang salah misalnya. Islam yang misalnya mudah mengkafirkan. Nah ini kan unik, orang Islam dikeluarkan dari Islam. Ya. Katanya ingin membawa orang kepada Islam, aneh. Misalnya orang buka komen, atau akidah yang sesat keluar dari iman. Banyak akidah keluar dari iman, mengatakan ada nabi setelah nabi. Atau mujassimah yang mengatakan Allah punya mata, tangan, dan sebagainya, mujassimah. Keluar dari iman itu semuanya. Maka kalau ada kelompok yang semacam ini, dia menyeru membawa orang kepada Islam. Membawa orang kepada Islam, lalu masuk Islam. Bagaimana sikap kita dengan yang demikian ini? Baik, sikap kita yang demikian ini adalah kita memberikan rambu-rambu kepada siapapun dari ahli Islam sendiri tentang kelompok ini. Karena ini membahayakan. Karena ini nanti, biarpun kelihatannya membawa orang kepada Islam, mereka mengeluarkan orang dari Islam. Mengkafirkan si A, si B, si C. Ini kan lebih bahaya lagi. Berapa orang yang telah diislamkan oleh dia? 60? 100? 1000? Berapa juta yang dikafirkan oleh dia? Tidak punya jasa dia sebetulnya. Kalau ternyata dia katanya, oh telah masuk Islam di tangannya 100 orang, berapa ribu ulama yang kau kafirkan gara-gara urusan sepele, tawassul dan sebagainya. Kita jangan mudah tergiur dengan yang demikian itu. Adapun orang yang dibawa, orang awam, kita doakan semoga nanti menemukan jalan yang benar. Hanya dia ini bersangkutan dengan orang yang punya akidah sesat, menyesatkan, mudah mengkafirkan seseorang, mujassimah, atau mengatakan ada nabi setelah nabi, atau mengatakan bahasanya Sayyidina Abu Bakar adalah kafir. Atau ini adalah akidah yang jauh dari kebenaran. Maka ketahuilah bahwasanya ini kelompok-kelompok semacam ini membahayakan. Dan kita harus tegar usulnya akidah. Kalau orang yang dibawa, kita doakan semoga dia adalah nanti menemukan jalan yang benar. Paling tidak kalau sudah kenal Islam, sudah mulai mendekati. Biarpun masuknya selalu jalan Islam yang salah. Tapi sisi lain kita harus waspada dengan orang-orang semacam ini. Allah SWT menaklukkan, menundukkan kaum muslim. Telah memasukkan Islam orang banyak. Berapa banyak yang kau bawa? Tapi berapa banyak yang telah kau keluarkan? Na'udzubillah. Kadang-kadang kita tidak sadar yang demikian itu. Maka harus waspada. Kembali urusan akidah harus nomor satu. Maka dari itu kalau nyekolahkan anak, pilih sekolah yang benar. Minta rekomendasi dari guru. Jangan hanya sekolahnya favorit terkenal. Akan tapi ternyata menjerumuskan ke akidah yang sesat. Hati-hati. Karena Islam adalah indah, Islam tidak mencaci maki, Islam tidak merendahkan, Islam tidak memfitnah, Islam tidak mengolok-ngolok, tidak mudah mengkafirkan. Kafir ada. Orang di luar Islam adalah kafir, ya. Tapi kita dengan orang yang berbeda pun kadang tidak sampai derajat mengkafirkan, kecuali mereka mengkafirkan kita. Dia kafir karena kita. Karena dia kafir karena mengkafirkan kita. Ada satu ketika ditanya tentang sekelompok seperti orang Syiah, apakah Anda mengkafirkan Syiah misalnya? Pada dasarnya ahli sunnah wal jamaah dilarang mengkafirkan siapapun. Akan tapi jika ada orang mengkafirkan Sayyidina Bakar Siddiq, maka dia kafir, selesai. Jadi dia kafir karena omongannya. Termasuk orang yang tadi katanya menyeru kepada Islam dan sebagainya, apakah kamu mengkafirkan? Saya tidak pernah mengkafirkan mereka. Akan tapi di saat mereka mensyirikkan dan mengkafirkan orang kaum muslimin, dia kafir, selesai. Harus tegas dalam hal ini. Bukan saya memulai mengkafirkan. Wong tawassul didefinisikan berbeda. Tawassul syirik bagaimana? Tawassul kok syirik? Tawassul mintanya kepada Allah dengan membawa orang yang dicintai oleh Allah, syirik. Berarti dia kafir karena dia omongannya dia sendiri, bukan saya mengkafirkan. Kadang-kadang difitnah, Buya mengkafirkan seseorang. Oh enggak, saya tidak mengkafirkan. Dia sendiri mulai, saya tidak pernah menyebut kelompok. Tapi di saat dia mengelompokkan lah nih, sufi, tawassul, syirik, sampai dikatakan, saya dapat SMS ahli syirik, penyuruh syirik, penyuruh kepada Abuya Said Muhammad Al-Wali Maliki dikatakan imamnya ahli syirik. Syekh Muhammad Ramadul Al-Buti dikatakan imamnya ahli syirik. Loh, orang besar kalau katanya ente yang syirik. Nah itu loh, kami tidak akan mengkafirkan kecuali di saat mereka kafirkan. Sebab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan, jangan mudah mengkafirkan orang lain. Oh, saya tidak mengkafirkan, tapi dia sendiri yang mengambil keputusan untuk dikafirkan. Bukan saya mengkafirkan. Selesai. Allah alam bisawab. Semoga Allah menjaga iman kita. Zaman rusak ya, Allah jaga iman kita. Iman yang indah, Islam yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, jaga iman kami ya Allah. Jaga iman kami. Jauhkan kami dari akidah-akidah yang menjerumuskan ya Allah. Tetapkan kami pada akidah yang qoridah ya Allah. Akidah syariat kekasih, akidah kekasihmu Nabi Muhammad yang dengan penuh keindahan saling menghormati, saling menghargai. Akidati ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Akidahnya kaum asy'ariyah. Akidahnya para ulama-ulama yang mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad. Kami jauhkan kami dari akidah yang sesat dan menjerumuskan. Ya Allah, di kiri kanan kami banyak akidah yang menjerumuskan. Akidah yang membuat kerusakan. Akidah yang membuat permusuhan. Akidah yang menanamkan kebencian. Jauhkan ya Allah kami dari mereka ya Allah. Jauhkan anak keturunan kami dari mereka ya Allah. Dan tetapkan kami pada akidah yang indah ya Allah. Akidah yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun dari saudara-saudari kami yang saat ini terjerumus, terperosok dalam akidah yang kau murkai, akidah yang tidak kau ridai, maka kami mohon kembalikan mereka kepada akidah Islam, akidah yang kau ridai, akidah yang kau cintai ya Allah. Sungguh kami tidak rela ya Allah jika ada hambamu yang mengaku dirinya Islam akan tapi ternyata jauh daripada Islam yang sesungguhnya. Kami tidak rela ada orang yang salah jalan. Kami tidak rela jika ada orang terjerumus ya Allah. Ampuni kami dan ampuni mereka semua. Ampuni guru-guru kami, ampuni orang tua kami, dan berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami keindahan ya Allah di dunia dan keindahan nanti di akhirat. Wujudkan, janjikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Muliakan anak-anak kami Allah dengan iman dan akhlak yang mulia. Kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan keyakinan kami Allah akan janji-janjimu ya Allah, surgamu ya Allah, kenikmatan surgamu ya Allah, agar kami mudah melakukan ketaatan untuk mendapatkan kemuliaanmu di surgamu. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah keyakinan dan rasa takut kepada hukumanmu dan nerakamu ya Allah. Kami sering melakukan dosa karena kami lupa nerakamu, karena kami lupa dengan murkamu. Maka kami mohon berikan kepada kami rasa takut dan takut dan takut dalam maksiat ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang telah bermaksiat, ahli maksiat yang ada di tempat ini, sang pendosa yang ada di tempat ini, kami mohon wahidat yang maha pengampun, ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Ampuni sebelum kau cabut nyawa kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni, jangan sisakan sedikit pun. Kami takut ya Allah dengan sisa dosa itu menghadapmu ya Allah di malam barzahmu. Kami takut ya Allah. Kami mohon ampuni kami ya Allah. Sebesar apapun dosa yang kami lakukan, sungguh pengampunan lebih agung dari itu semua ya Allah. Dan sungguh jika kami melihat dosa kami, kami malu memohon kepadamu. Akan tapi ya Allah, setelah kami melihat agungnya pengampunanmu, maka kami mohon kepadamu, ampuni kami ya Allah. Sebusuk kami, serendah apapun kami, sehina apapun kami, engkau adalah Tuhan kami ya Allah, yang mampu mengangkat siapapun dari hambanya. Angkat kami pendosa ini ya Allah. Angkat kami yang banyak salah ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kesadaran ya Allah, kesadaran akan dosa-dosa kami ya Allah. Kami tidak ingin menghadapmu ya Allah dengan dosa. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Ampuni kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Anak-anak kami dan santri kami yang belajar bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang mendengar suara ini ya, yang hadir di tempat ini atau menyaksikan acara ini, jika ada di antara mereka yang tersinggung perasaannya karena kalimat kami, sungguh kami tidak sengaja, kami tidak menginginkan itu semua. Gantilah dengan segala kebaikan ya Allah. Gantilah dengan kebahagiaan ya Allah. Gantilah ya Allah dengan kenikmatan ya Allah. Dan jangan kau ganti dengan kebencian ya Allah.